قصيدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبفضله ورحمته تغفر الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله ولا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dengan Mimbar Nurussalam di pagi hari yang sangat indah ini. Setelah kita berzikir taqarrub ilallah, barangkali meneteskan air mata kita dengan kesujukan pada saat kita tahajud tadi. Luar biasa indahnya hidup ini bila mana kita resapi betul-betul betapa banyak betul kenikmatan yang Allah berikan pada diri kita. Tapi kadang-kadang kita melupakan nikmat Allah itu. Padahal kita tahu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini juga pemirsa, di studio ada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dari Majlis Ta'lim Garba yang luar biasa segar-segar di pagi hari ini. Ya, jelas segar lah ya, habis minum air hangat barangkali. Kita ngaji, nikmat betul hidup ini. Bertambah kebahagiaan kita, kembali guru kita yang sangat kita cintai. Buya, apa kabar? Buya, bagaimana? Baik, alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana nih kabarnya nih? Katanya udah usianya udah 77 tahun. Iya. Tapi kok gagah benar sih, ganteng benar ya. Itulah berkah dari Allah. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur dan doa bersama. Senantiasa mendoakan kita insyaallah pada saat Jumat itu kan kita senantiasa berdoa untuk semuanya ya. Insyaallah. Luar biasa indahnya. Syukran. Dan baiklah di pagi hari ini Buya, judulnya adalah hidup untuk beramal. Betul. Kita hidup ini apakah benar untuk beramal? Beliau akan menjabarkan semua urusan-urusan di dalam kehidupan ini, apakah yang disebut hidup untuk beramal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Memang sebetulnya hidup kita ini adalah untuk beramal, untuk berbuat dan untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Itulah hidup. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, apabila telah menunaikan salat, ya ini bisa saja maksudnya salat subuh lah begitu, bertabarlah engkau di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya engkau beruntung atau sukses. Jadi kita mulai dari salat, sesudah itu kita bertabaran di muka bumi untuk mencari rezeki yang telah disediakan Allah di muka bumi ini untuk manusia. Makanya diingatkan lagi oleh Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Idza shalaitumul fajr fala tanamu antalaba arzakakum. Selesai salat fajar, jangan kamu tidur lagi. Enggak boleh tidur. Enggak boleh tidur lagi. Sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Jadi sudah salat subuh enggak boleh tidur lagi. Iya, iya, iya. Kita harus fantasiru bertebaran muka bumi. Sebab kalau sudah tidur sesudah subuh, ia akan memberikan kelalaian kepada kita dalam mencari rezeki. Makanya itu semua yang bernyawa, apa burung, ya tidak, yang bernyawa lah, itu pagi itu dia sudah bertebaran. Bertebaran di muka bumi. Fantasiru. Maka dia itu elok. Makanya bakiru fi talabi rezeki, kata Rasulullah. Wal hawaij fa innal ghuduwa wa barakah wa najah. Terus Rasulullah mengatakan, pagi-pagilah kamu mencari rezeki dan segala kebutuhan, karena pagi-pagi itu adalah berkah dan jaya. Kenapa dikatakan demikian? Kita ingat Rasulullah juga membagi itu. Proses bangun pagi pun diatur oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa namun salata muqaddim. Setan akan mengikat tengkuk seseorang, tengkuk kita ini, iya, iya, di antaramu bila dia tidur dengan tiga ikatan. Jadi kalau tiga tidur, tengkuk kita ini diikat. Untuk melepasnya, diingat oleh Rasulullah, fa iza huwa istayqaza fa zakarallah anhalat uqdah. Apabila terjaga dari tidurnya, lantas dia menyebut nama Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dana wa ilaihin nusur. Satu ikatan sudah lepas dari tekuk kita. Selanjutnya kata Rasulullah, fa iza huwa tawadda'a inhalat uqdahu tsaniyah. Itu kata Rasulullah. Apabila ia berwudu akan terlepas ikatan yang kedua. Diiring dengan wudu. Yang ketiga, faiza huwa shallan anhalat uqdahu salat. Apabila dia salat, akan terlepaslah ikatan yang ketiga. Jadi dia tidak tidur lagi. Iya, iya, iya. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafs kasalan, kata Rasulullah. Maka ia akan menjadi orang yang bersemangat dan bersih jiwanya. Kalau tidak, ia akan menjadi orang yang malas dan kotor jiwanya. Oh, jadi kalau orang tidur kesiangan, siangan, ya. Nah itu kotor jiwanya. Karena itu setiap muslim disongsongnya pagi subuh dengan zikir, bersuci dan bersalat subuh. Kemudian dia bangkit dan berangkat mencari rezeki yang disediakan Tuhan dengan raga yang sehat, jiwa yang bersih dan dada yang lapang. Sedangkan orang yang terikat dengan tali setan, ia tidur di waktu matahari terbit, langkahnya lamban, jiwanya kotor, badannya terasa amat berat. Padahal dia udah bangun tuh, ya. Dan malas untuk bergerak dan bangkit. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah. Innama afsama khasitu ala ummati. Sesungguhnya bahaya yang paling saya takuti menimpa umatku ialah, tadi sudah kita sampaikan, ya, ya, ya. Kibarul matni. Yang pertama, terlalu besar nafsu perut. Akibatnya apa? Wa mudawatu naum, terlalu banyak tidur. Akibat akhirnya apa? Iya, banyak tidur. Wa kaslu, menjadi manusia pemalas. Apa akhirnya? Wa da'ful yakin, lemah keyakinan, dan dia tidak percaya diri. Kurang pede dia. Kurang pede. Tidak ada pedenya. Oleh sebab itu bekerja, beramal saleh merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Wajib hukumnya bekerja. Nah begini Bu ya, kalau misalkan ada orang yang shift schedule ya, ada shift schedule kerja yang ada shiftnya pengaturan kerja. Misalkan dia dinas malam, ya. Kemudian dinas malam kan dia nunggu subuh, sholat ya. Subuh. Setelah ya. Sholat subuh, ya tidurlah, ngantuk. Bab nanti untuk persiapan badannya itu beda ya kalau gitu. Ya? Itu kan sudah luar biasa, ya, sudah ya. Di luar yang spesial, ya? Biasa. Itu biasanya namanya bukan reguler lagi, itu kan irreguler. Irreguler. Setiap irreguler itu itu diberi ketentuan, itu namanya darurat. Setiap yang darurat rusak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah betul agama sebab kita. Sebab ya. Tidur itu adalah bahagian daripada kehidupan. Allahu akbar. Nah, cuma kan mulai sebab itu juga ada juga hewan yang disuruh malam bangun tiang tidur. Iya, iya, iya. Kalong. Iya. Kalong kan perintah Allah tuh ya. Ya. Kalau kalong itu kan malam dia pergi. Iya, iya. Siang kan tidur. Mm. Ada juga. Ah, ini kan adanya suatu rutinitas pekerjaan untuk demi amal. Iya, iya. Sedangkan amal ini wajib kan itu untuk beramal. Iya, iya. Nah, itu boleh. Boleh, boleh, ya. Boleh kalau itu masalahnya. Iya. Oleh sebab itu bekerja adalah suatu kewajiban. Kata Allah. Itu Allah yang mengatakan. Wa qul i'malu fa sayallahu amalukum wa rasuluh wal mu'minun. Dan katakanlah bekerjalah kamu karena Allah dan Rasul serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu. Tergantung niatnya berarti ya. Ya, tergantung niat. Iya, iya. Bagi yang bekerja niatnya, tapi semua pekerjaan kita akan lihat. Allah akan memperhatikan, Rasul memperhatikan, dan orang-orang mukmin melihat. Anak ini pemalas apa mau kerja nih atau kerjanya ngomong-ngomong di warung aja ini? Iya, ngobrol-ngobrol. Sekarang kan banyak anak-anak tuh kerjanya ngomong-ngomong di warung. Iya. Salat yang minta hanya 5 menit enggak ada waktu, tapi untuk ngomong di warung 3 jam ada waktu. Nah, anak gadis sekarang ini untuk berbedak 1 jam ada waktu. Iya apa tidak? Tapi untuk salat mendekatkan diri kepada Allah, no time. No time. Iya Thomas kok ngono? Iya, iya. Nah, begitulah. Nah, itu contohnya kan begitu. Iya apa tidak? Itu kan banyak terjadi sekarang banyak, yang di bagian itu. Nah, oleh sebab itu makanya kita bekerja itu disaksikan oleh tiga. Yang pertama Allah, Rasul, dan orang beriman. Makanya iman, ilmu, dan amal itu kan sejalan. Iya, iya. La iman bila amalin, wa la amalin bila iman. Tidak ada iman kalau tidak ada pekerjaan. Tidak ada arti pekerjaan kalau tidak ada iman. Jadi orang yang beriman itu tanda orang bekerja. Orang yang tidak bekerja namanya tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu setan. Kalau setan itu pemalas. Wah, nah itu larinya ke setan lagi. Nah, setan lagi memang kok. Memang tantangan yang paling berat itu kan setan. Setan ya. Itu tantangan kita yang paling berat itu kan setan. Iya apa tidak? Iya. Itu. Jadi kita harus betul-betul merasakan bahasa ini manusia itu harus beramal. Amal itu adalah untuk kepentingan kita. Dengan amal itu kan, cobalah. Yang bagi lil akil malam yakun maghluban ala aklihi. Ya dah. Arba'u sa'atin. Bagi orang yang berakal, kalau ingin hidupnya baik, masa depannya cerah, dia harus membagi waktu 4 dalam sehari. Dia bagi 4 dalam sehari. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Saat untuk bermunajah kepada Allah. Itu yang pertama. Bagi seorang muslim bermunajah kepada Allah, aqimi shalah. Lizikri. Dirikan salat supaya engkau selalu bermunajah kepada Allah. Jadi salat itu bahagia. Coba kalau salat 5x5 25 menit. Masa salat 25 menit kita tidak bisa? Sedangkan ngomong aja bisa mengapa cuma itu buat berjam-jam. Kok tidak ada? Nanti lama-lama itu minta sama Allah, ya Allah beri aku capa kau kece. Kita tidak pernah kenalan kece. Orang yang tidak kenal dengan kita, kalau kita minta kan tidak bisa diberi apa-apa kan? Iya. Iya apa tidak? Oleh sebab itulah makanya bermunajah kepada Allah. Berikan waktumu untuk bermunajah kepada Allah. Dengan munajah kepada Allah, kita mencintai Allah akan mencintai kita. Kalau sudah saling mencinta, kehendak boleh pinta berlaku. Ya apa tidak? Apa yang kita inginkan akan diberi. itu kuncinya. Uduni astajib lakum, minta kepada aku akan kukabulkan, kata Tuhan. Minta dong, tapi bagaimana meminta kalau tidak kenalan? Untuk kenalan itu apa? Munajat itu akhirnya mendirikan salat. Itu kuncinya. Bagaimana mau dikasih deh? Mau dikasih orang yang kenalan kok. Tapi kalau orang yang sudah mencintai kita, diminta 5 diberi 6 karena cintanya. Iya apa tidak? Nah. Terus apa lagi? Tidak, tadi kan tuh. Yang kedua, sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Saat mengoreksi diri. Mau tidur kita mengoreksi diri kita. Apa yang kurang diri saya? Apa yang lebih pada teman saya? Kalau kita sadar ada kelebihan kawan, ada kekurangan kita, kawan juga begitu, terjadilah silaturahim, terjadilah saling tolong menolong, terjadilah saling nasihat. Sebab manusia tidak diberi kesempurnaan. Makanya manusia itu harus hidup bersama. Tanpa hidup bersama manusia tidak bisa hidup. Karena kita butuh orang, orang pun butuh kita. Umpamanya sekarang di Jakarta, orang semua mati, kita hidup satu orang. Oleh nyamuk aja kita udah habis. Ya apa tidak? Iya. Oleh nyamuk aja habis, coba. Untuk 10 juta nyamuk, nyamuk ke kita semua, coba bayangkan. Jadi apa kita? Jadi kita gak bisa hidup sendirian. Baju yang dipakai ini sudah berapa orang diselamatkannya? Ya apa tidak? Iya. Mulai daripada tukang nanam kapas ya dah. Iya. Sampai menenun, sampai menjahit, sampai mengopor. Barangkali sudah sedikit. Satu benda ini sudah menyelamatkan banyak manusia. Begitu hebatnya kebersamaan tadi itu. Makanya Islam itu agama kebersamaan. Makanya Islam itulah yang paling banyak membentuk jamaah. Coba bayangkan, salat 5 waktu kalau berjamaah diberi ganjaran 27 kali. Betul tak? Setiap Jumat bagi laki-laki wajib berjamaah. Bagi wanita bukan, tapi tidak wajib, bukan tidak boleh, boleh. Tapi laki-laki wajib. Wajib hukumnya ya. Berjamaah. Coba bayangkan. Sekali seminggu. Sekali setahun, sebulan kita berjamaah. Tarawih. Tarawih. Ya apa tidak? Dua kali setahun kita disuruh berjamaah. Apa berjamaahnya? Idul Adha, Idul Fitri. Disuruh lagi setiap peringatan hari besar Islam kita ngumpul. Secara dunia kita disuruh berkumpul haji. Melalui haji. Coba bayangkan di Arafah. Tidak ada di sana menteri, tidak ada gubernur, tidak ada, yang ada hanya hamba Allah. Semua pakaian sama, duduknya sama, berdirinya sama, makannya sama, tempatnya sama. Sebab yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang takwa. Itu. Dan yang ketiga, sa'atun yatafakkaru fi sunnillahi azza wa jalla. Saat memikirkan ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang dibuat ini untuk kita, kita pikirkan. Apa yang bisa saya manfaatkan? Tambang di dalam tanah, air yang mengalir, udara yang berembus, pohon yang tumbuh, hewan yang berkeliaran. Apa yang bisa kita buat? Kenapa tidak dipikirkan? Berpikir dong. Afala takhirun ya ulil albab. Kenapa anda berpikir? Iya. Afala tatafakkarun. Makanya Islam itu terbagi tiga. Zikir, fikir, mahir. Zikir, dekatkan diri kepada Allah. Fikir, gunakan otak, ilmu. Mahir, punya keterampilan. Itu sisi keislaman. Jadi kalau satu kuat sekali ya. Iya. Luar biasa ya. Nah, yang keempat, sa'atun yakhlu fiha li hajati minal mat'ami wal masyrab. Saat untuk berkuras, untuk berjuang sehebat-hebatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama makan dan minum. So kunci yang pokok itu kan makan minum dulu. Makan minum ya. Harus berjuang, harus bekerja keras. Itu kata Rasulullah. Nah sekarang bagaimana kita rakyat Indonesia ini? Sudah digerakkan oleh beberapa, oleh menteri-menteri untuk bekerja. Enak-enak aja ngomong di warung, ngomong sana, udah kerja dong. Ngerumpi ya. Ngerumpi ya, ngomongin orang. Coba sekarang ini, Anak gadis-gadis di zaman saya dulu waktu masih muda-muda itu diberi keterampilan oleh orang tua. Pandai bikin cendol, bikin ketupat. Bikin apa ya? Cendol. Cendol. Oh ya, ya. Bikin cendol dong. Ya. Bikin ketupat. Iya tidak? Iya. Nah. Sekarang berubah, bikinnya bikin kebab gitu kan. Ini tidak, sekarang ini mau dibeli semua. Oh. Akhirnya duit enggak cukup. Iya, iya. Bikin pizza. Sudah itu menghabiskan uang, tidak sangat mengganggu kesehatan. Sebab semuanya bahan kimia. Iya, iya, iya. Sedangkan negara-negara maju sekarang ini come back to nature. Nah. Kenapa umur orang tua atau dulu panjang? Dia makannya makanan alam. Sayur dari alam, buah-buahan dari alam. Sekarang indah. Makan mie, makan ini, makan ini, makan ini, semuanya kimia. Akhirnya baru saja pensiun umur 58 tahun. Udah mendapat penyakit 3S. Apa tuh? Enggak tahu penyakit 3S? Enggak tahu. Stress, stroke, and stop. Saya melihat ya, saya pernah pergi ke negeri Cina. Itu semua obat di sana alamiah. Alam itu yang herbal. Di, iya, dihebat. Diolah. Singa, alamiah. Jadi enggak banyak bahan kimia. So banyak bahan kimia cepat merusak kita. Iya atau tidak? Iya. Nah, ini kuncinya. Baru umur 30 tahun udah peyot. Ya tidak? Iya. Kenapa? Nah, itu. Nah, makanya alamiah perlu kita pikirkan. Jadi itu semuanya kan udah disediakan oleh Allah SWT ya. Surah di mereka. Barang-barang yang sehat, mana yang bagus, mana yang jelek. Mana yang bagus, tinggal itu makanya aja, kan? Berpikir. Iya, iya. Kita berpikir. Sudah berpikir, kita berusaha untuk memenuhi hajat. Apa hajat kita? Yang pokok adalah makan dan minum. Ya atau tidak? Iya. Mana itu sih kan kalau sudah makan minum udah aman itu. Udah aman. Tapi kalau itu tidak ada, wah terjadilah kekacauan. Terjadilah perampokan, kekacauan, anarkis, segala macam akan terjadi kalau orang sudah kurang makan. Coba daripada berkelahi dengan perut, lebih baik kelahi dengan orang. Wah, iya. Akhirnya itu undang-undangnya itu. Iya, iya, iya. Itu kalau berkelahi dengan perut kita mati sendiri, kalau dengan orang belum tahu. Ah, gitu. Kan? Ah, itulah makanya masalah itu tadi itu. Harus dengan kerja keras. Harus kita dengan hidup kita itu harus bekerja. Harus punya aktivitas. Untuk itu kita harus punya keterampilan. Itulah gunanya manusia diberikan alat-alat untuk berusaha ya. Iya, untuk cepok contohnya mah. Hewan kan diberi keterampilan oleh Allah. Iya. Ayam keterampilannya nguras. Dengan satu keterampilan manusia bisa diberi ratusan keterampilan. Kok enggak bisa hidup? Aneh kan? Aneh kan? Ya, karena apa? Karena kemalasan tadi. Iya, iya, iya. Kemalasan itu apa tadi? Karena tidak pernah salat subuh. Kuncinya. Orang yang salat subuh enggak ada yang nganggur. Iya, iya. Mana bisa nganggur dia? Iya, iya. Dia pergi keliling. Dia pergi ke sawah. Bawa cangkul. Dia pergi ke kebun. Iya tidak? Ya. Bawa sabit. Mana? Bawa arit. Arit itu. Nah, dia pergi ke bengkel. Dia bikin ini. Jadi dia kalau tidak ke sawah, ke kebun, atau dagang, atau tukang, atau jadi ustaz. Iya. Nah ini. Itu orang tua. Tapi pasti walaupun dia di sawah, walaupun dia dagang di pasar, walaupun di kantor, pasti dia bawa HP. HP. Iyalah HP. Itu kan komunikasi sekarang. Ilmu komunikasi. Sekarang itu kan untuk komunikasi. Sebab komunikasi. Tapi kan berasik-asik ber HP, berasik-asik juga. Itu tidak boleh, apalagi sekarang ini anak muda-muda gini asik dengan internet. Wah. Semua gambar keluar di sana tuh. Dari yang berpakaian sampai kepada yang tidak berpakaian. Gitu kan? Iya, iya, iya. Dari cerita yang buruk sampai kepada yang jelek. Kalau ini kita dari yang buruk sampai yang jelek. Yang dia sampai yang baik. Ya dari buruk sampai jelek. Buruk itu kan jelek tuh. Iya, iya. Nah, yang baik juga ada. Jadi oleh sebab itu dengan adanya sebab globalisasi itu akan membawa kita kalau tidak hati-hati. Tidak hati-hati ya. Ya tidak. So dengan globalisasi itu kan harus informasi kan hebat sekarang. Luar biasa harus informasi. Sampai-sampai ke desa-desa jauh pun. Apalagi dengan adanya parabola, bukan parabola. Parabola ya. Kalau saya nama parabola itu. Parabola ya. Ya bala aja nata. Oh iya bala, membawa bala ya. Membawa bala itu ke kampung-kampung ke desa-desa kan. Nah. Semuanya ditonton oleh anak-anak kita tanpa ada pengendalian moral. Iya, iya. akhirnya rusak anak-anak kita. Jadi ganas dia. Coba bayangkan, anak sekarang ini berani mencekik orang tua. Mana di zaman saya tidak ada itu. Iya, iya. Karena orang tua juga sudah berani jual anak. Iya, iya. Ayam saja tidak pernah jual anaknya. Iya, iya. Cuma ayam yang dijual orang. Ayam sama ayam sudah pernah saling jual-menjual dia. Baik, ingetin ya, udah sampai anak jual ya. Ayam, ayam jual anak. Baiklah pemirsa dan saudara kami di studio, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Baik, pemirsa televisi Bung Indonesia dimanapun Anda berada, sungguh sangat menarik sekali yang telah disampaikan oleh guru kita tercinta, bahwasanya begitulah manusia. Kadang-kadang di dalam kesehariannya tidak terasa dia telah menuai sendiri apa-apa yang tidak baik kepada dalam dirinya. Termasuk tadi dibandingkan dengan binatang-binatang, ayam dan sebagainya yang tadi disampaikan oleh Buya, begitu indah. Manusia sendiri sekarang ini banyak betul ada yang menjual anaknya, apa trafficking kalau saya, trafficking. Barangkali itu yang sangat mengkhawatirkan. Nah tentu saja kunci-kuncinya di mana kira-kira Bu ya untuk menanggulangi masalah-masalah yang sangat krusial ini. Oleh sebab itu makanya Rasulullah mengingatkan. Allah. Innallaha kataba alaikumus sa'ya fas'al. Sesungguhnya Allah mewajibkan kamu bekerja. Sebab itu bekerjalah kamu. Jadi kerjanya hukumnya wajib bagi setiap manusia. Kalau ini dia selamat. Makanya ditegaskan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Demi waktu manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Yang bisa beramal saleh adalah orang yang beriman. Yang bisa bekerja adalah orang yang beriman. Jadi dengan iman tadi, orang beramal saleh bekerja. Jadi sehingga tidak ada detik-detik waktu itu yang terbuang. La tazulu abdi yaumul qiyamah hatta yusala an arba. Tidak akan tertarung kedua kaki anak Adam di akhirat nanti kecuali setelah dia bisa menjawab empat pertanyaan. Apa itu? Pertanyaan ini, an umrihi fima afna. Umur, detik-detik umur yang diberikan Allah kemana dihabiskan? Iya, iya. Jangan umur itu hilang percuma dong. Coba hanya habis tidak tentu arah saja, tapi detik-detik umur itu harus dipertanggungjawabkan. Kemana nikmat umur yang diberikan Allah engkau pergunakan? Makanya beramal wajib, bekerja wajib. Dengan mendekatkan diri kepada Allah dia menjadi amal saleh. Dengan amal saleh akan diberi kebahagiaan nanti di akhirat. Luar biasa indah. Yang kedua, an syababi fima abla. Masa muda kemana engkau memanfaatkan? Bahasa orang masa muda itu hilang percuma, akhirnya dia tua tersia-sia. Ya apa tidak? Ya. Masa muda itu tidak lama, hanya 30 tahun. 30 tahun itulah kita bersiap bekerja keras supaya dari tua kita selamat. Tapi kalau masa muda terbuang sia-sia, dari tua akan rusak. Banyak orang sengsara dari tuanya karena masa mudanya tidak bagus. Ya. Jadi penjudi lah, jadi peminum lah, jadi narkobis lah. Akhirnya sia-sia hidupnya. Padahal umur di masa muda itulah kesempatan kita untuk memperbaiki masa depan kita sehingga kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kan itu tadi kita kaji kita. Ya. Yang ketiga, an mali min ainak tasabah wa fi apakah? Semua harta yang dimilikinya jelas tidak sumbernya. Kemana dinafkahkan? Apakah dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya, dikeluarkan infaknya atau tidak, atau ditumpuk-tumpuk? Tanpa sudah di... harta tumpuk, Tanpa dibersihkan. Tanpa dibersihkan. Ya enggak? Hasinu amwalakum bisakah wa dau amradakum bisadakah. Bentengi hartamu dengan zakat. Harta yang tidak dizakatkan tidak dipelihara oleh Allah. Allah. Akan dihancurkan mungkin melalui longsor, melalui tanah, melalui gempa, segala macam, melalui pitipu, kicuk, rampok, harta tidak habis. Karena tidak ada yang menjaga. Ya. Dan jaga kesehatanmu dengan sedekah. Orang yang suka bersedekah, kesehatannya akan baik. Karena hatinya senang memberi orang. Rezeki pun berlimpah. Rezeki akan berlimpah. Allah suka soalnya sama dia. Orang yang demikian, jangan khawatir bersedekah akan habis atau tidak. Kadang-kadang dibalas oleh Allah 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat dibalas oleh Allah. Kalau mau kita memberikan. Apa gunanya sudah bertumpuk? Harta saya 100 miliar. Sakit. Iya, iya. Punya duit 100 miliar tapi sakit. Sakit. Wah, enak benar. Entah apa? Iya. Punya mobil 10 bisul. Bisul lagi. Punya rumah 6. Keliling Jakarta punya rumah, tidak bisa jalan. Stroke. S3. Ya tidak, penyakit S3 tadi. Mau apa? Ya tidak. Oleh situ manfaatkan untuk dirimu dan untuk orang lain. Yes. Sebab apa yang kau miliki sama dengan kamu. Cobalah. Kalau ibu memakai luntin, barangkali ibu melihat cuma waktu di cermin. Pakai apa? Di cermin bisa lihat. Pakai apa? Leontin. Luntin. Oh, leontin. Atau punya subang lah. Ibu-ibu kan punya subang. Ibu hanya melihat subang waktu di cermin. Di luar cermin nampak ada subang. Siapa yang paling banyak melihat? Tuh contoh. Subang bukan sumedang. Subang. Tahu ini subang atau subang? Ini anting. Giwang. Giwang, anting, subang, sami. Iya, sami lah. Nah, itu kan. Kita melihatnya waktu di cermin. Waktu di cermin pun kena tipu. Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Iya apa tidak? Iya kan? Tapi siapa yang banyak melihat adalah orang. Orang lain ya. Orang lain paling banyak. Berarti juga hidup kita ini. Kita bila kini berharga karena ada orang lain. Iya, iya. Kita ini bisa menjadi bupati karena ada rakyat. Kalau ada rakyat menjadi bupati apaan kau? Bisa enggak jadi bupati? Kalau orangnya enggak ada. Ya, gitu dong. Karena orang banyak kita jadi. Makanya kita harus saling menghargai. Saling menghormati. Maka dilaranglah memfitnah, mencaci maki, dendam. Iya. Hindar. Iya. Menghasut. Tak boleh. Kalau dihasut kan menyuruh orang ke cabala nanti. Iya. Itu bahayanya nanti. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Nah, jadi yang terakhir, ya tidak. An ilmihi fima amilafi. Semua ilmu yang kamu miliki, kemana saya diamalkan ilmu tadi? Diamalkan atau tidak? Iya. La taqulu ma la taf'alun. Jangan engkau hanya bisa ngomong, tapi tidak ada kerja sedikit pun. Harus sesuai ngomong dengan kerja. Jadi ilmu, al-ilmu bila amalin kasajaratin bila tamarat. Iya apa tidak? Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Baiklah, begitu indah pemirsa dan juga jemaah di studio. Kami persilakan, barangkali ada yang mau bertanya. Sebenarnya bapak-bapak juga ada yang mau nanya gak nih? Ada ya? Mic-nya sampai gak sini? Sampai, tolong. Ini sudah namanya jangan lupa. Ya, belakang. Silakan. Ya, pilih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferli Firdausi dari Majlis Taklim Garba. Bagaimana sih tuntunan menurut ajaran Islam hidup yang beramal yang sesungguhnya gitu? Cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya pendek tapi mantap ya. Mantap. Hidup beramal yang sesungguhnya tuh kayak apa gitu ya? Beramal yang sesungguhnya tadi agama kita, ya? Harus ada prosedurnya. Yang pertama niat. Kunci niat. Niat. Yang kedua ilmu. Harus ada ilmu. Ya. Yang ketiga ikhtiar atau usaha. Harus kita berikhtiar. Dengan ilmu kita berusaha. Apa ilmu yang kita miliki? Ilmu itu kan ada istilahnya profesi. Di bidang apa kemahiran kita, ibarat kita, keahlian kita, kita kerjakan. Nah, sesudah itu apa? Syukur. Berhasil, alhamdulillah. Tapi sebelum syukur tadi, kerja tadi harus dengan ikhlas. Ikhlas. Mencari mardatillah, keridhaan Allah. Nah, kalau pekerjaan tadi ikhlas, semua perbuatan kita akan terkendali di atas jalan yang baik. Sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan agama. Karena kita mencari keikhlasan. Yeah. Nah, kalau berhasil kita, alhamdulillah. Tanda alhamdulillah apa? Memanfaatkan untuk seluruh bentuk kebajikan, untuk diri dan untuk orang lain. Iya, iya. Memanfaatkan. Kalau belum berhasil kita sabar. Kenapa kita sabar? Mungkin barangkali gagal kita di jagung, mungkin di kacang kita akan diberi hasil oleh Allah nanti. Allah. Oleh sebab itu makanya tidak satu jalan ke Mekah. Kita ini selama kan bukan ke Mekah, disilahkan. Iya, Roma. Iya. Kita itu kan kiblat kita Mekah. Kenapa ke Roma? Karena saking jauhnya kali. Iya, tidak satu jalan ke Mekah. Iya apa tidak? Iya. Kenapa kita harus oleh sebab itu agama itu tujuannya dua. Yang pertama untuk menyerahkan nasib, yang kedua mencari kekuatan. Orang yang tidak beragama kalau gagal, nasibnya diserahkan kepada tower. Loncat ke bawah. Oh, tower. Tahu enggak tower? Tower. Manjat tower, loncat ke bawah. Nah. Disitulah dia serahkan nasibnya. Atau pergi ke rumah. Rumah gila. Rumah gila. Atau minum racun. Racun, iya, iya. Atau loncat jurang. Ya tidak. Tapi bagi orang yang beriman, dia tawakal Allah. Tentu Allah akan memberikan jalan keluar yang lebih baik daripada apa yang kita carikan. Nah, apabila sudah jelas tempat menyerah, timbul kekuatan. Sama saja dengan seorang gadis pacaran dengan seorang bujang kan, yeah. Gagal, dosa, pusing. Yeah. Ini pasang tangan dua, pergi ke tower, loncat dua-duanya. Rugi dong di dunia, tidak dapat apa-apa dia kira, tidak dapat apa-apa, rugi dong. Padahal ini mungkin dibuat Allah itu tadi itu, kalau engkau meneruskan perkawinan akan rusak nanti. Maka digagalkan oleh Allah. Oleh sebab itu timbullah istilah bunga tak setangkai, kumbang pun tak seekor. Kenapa harus mati dengan setangkai bunga, padahal bunga banyak kok. Iya, iya, iya. Ya apa tidak? Iya, iya. Begitu juga sebaliknya. Iya, ya apa tidak? Nah, itu namanya tawakal. Kalau ini sudah kita lakukan, kita bernama amal saleh. Amal saleh. Saleh lagi. Kalau sudah amal saleh, fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Hasanah pati makanya. Baik, mana? Sini ada. Sini ada ya. Situ situ silakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Efah Hanifah dari Majelis Ta'lim Garba. Ingin memberikan satu pertanyaan kepada Buya. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita tetap konsisten dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, seperti pada saat kita bulan Ramadan kita rajin sekali tadarus Al-Quran, dan pada saat malam kita rajin sekali qiyamul lail. Saya ingin sekali setelahnya juga tetap seperti itu. Mohon kiat-kiatnya dari Pak Abu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebetulnya di dalam ilmu pedagogi ada istilah, perbanyak latihan akan menyebutkan kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk tabiat. Tabiat yang akan mengisi kepribadian. Jadi sesuatu itu harus dikebiasaan. Kalau kebiasaan hanya, sebetulnya saat bulan puasa itu kan juga termasuk bulan latihan. 30 hari kita dilatih. Tentu diantara sekian banyak ada yang menjadi kebiasaan kita. Nah, oleh sebab itu dilatih lagi. Makanya seperti tadi saya katakan, iza kana fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilallah di akhir hayatnya masuk surga. Ya atau tidak? Ya. Selama hidup tidak pernah membaca la ilallah, tak masa mau mati baca la ilallah. Agar la ilallah tidak mungkin. Makanya dilatih. Nah, itulah gunanya kita tahlil, zikir bersama. Ahabul kalam ilallah arba. Ya. Kalimat yang dicintai Allah itu kan empat. tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Nah, itulah maka kita biasakan diutamakan waktu subuh dan maghrib. Iya apa tidak? Iya. Dibacakan, dibiasakan itu. Kalau kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaan, dia tidak akan hilang dalam diri kita. Kecil terbiasa, besar besar terbawa-bawa, tua tak terubah lagi. Mati masuk surga. Allahu Akbar. Nah, gitu. Nah, oleh sebab itu makanya bulan puasa itu kita lanjutkan latihan lagi. Latihan itu enggak bisa sendirian. So kalau sendirian itu berarti bersama. Itulah makanya orang mengatakan kalau zikir itu sendiri-sendiri aja lah. Maka kenapa dibuat bersama itu? Yang pertama, meningkatkan kekhusukan, meningkatkan kebersamaan, mengajak perasaan. Iya ya, apa tidak? Iya, mengajak perasaan itu. Perasaan diajak. Nggak mungkin kita sesudah sholat orang zikir kita akan ngomong, itu nggak mungkin. Kita zikir juga. Akhirnya terbiasa. Terbiasa, kebiasaan itulah yang membentuk tabiat kita. Itu sebabnya. Makanya ada orang yang mempunyai latihan, ada latihan yang 40 hari, ada itu kelompok masyarakat salat 40 hari berturut-turut selama 40 hari tidak pernah putus secara berjamaah, zikir, tahlil, macam-macam lah dilakukannya. Ada yang mengadakan istilahnya apa? Suluk ya. Suluk ya. Ada juga yang suluk 40 hari juga. Gunanya apa? Itu kan itu namanya training. Training ya. Untuk latihan, riyadhah dalam bahasa agama, riyadhah. Tidak ada kan latihan. Tidak mungkin kebiasaan itu tanpa latihan, tidak ada itu ceritanya. Jadi orang yang suka dilatih akan membentuk kebiasaan. Makanya anak-anak kita biasakan mau berangkat, assalamualaikum ma, cium tangan. Kalau itu sudah terbiasa sampai mati dia akan tidak lupa oleh anak tadi. Tapi tidak, dadah. Itu bahasa apaan tuh? Tidak. Nah, ngomong-ngomong cium tangan nih. Sekarang banyak anak-anak cium tangan ke sini, Bu. Ke sini tuh. Ada yang kejidat. Wah, padahal cium tangan tuh. Wah. Iya. Iya. Sebetulnya itulah makanya orang tua harus membiasakan yang wajar. Yang wajar. Iya. Karena cium tangan ya tangan. Iya. Begitu. Itu tanda hormat kepada orang tua apalagi iya. Kepada ibu. Iya tidak? Iya. Nah, ini perlu kita ingat itu. Jadi itu kan masalah kebiasaan Bu. Jadi mungkin barangkali walaupun ibu keras betul, kalau hanya sendiri aja agak kayak kalau tadi kan tadarus bersama ya enggak kan. Harus itu aja petang Kamis seluruh warga rumah mari kita bertadarus. Wah. Ah bersemangat jadinya. Iya semangat. Tapi kalau sendiri aja enggak bisa gitu kan. Ini. Ya, jadi caranya itu, begitu ya kiat-kiatnya. Kiat-kiat yang sederhana yang saja. Sederhana itu. Saja, ya, ya. Baik, yang tengah silakan ibu. Yang di belakang barangkali. Ayo silakan. Iya, iya, iya. Iya bu silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Dewita dari Majelis Taklim Garba. Mungkin masih menjadi pikiran gitu Pak Ustadz mengenai zakat. Misalnya kita terima gaji dikeluarin 2,5%, tapi kita misalnya gaji 500 dikasih aja 5,000 sama atau 10,000 sama pakai miskin, apakah harus kita ngeluarin 2,5% atau cukup dengan yang 10,000 tadi aja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena ada kaitan dengan amal zakat. Ya, itu masalah hisab. Hisab. Ya. 2,5% itu kan sesuai dengan hisab. Sawak yang berupa harta benda, emas, perak, uang itu kan 2,5%. Kalau umpamanya hasil makanan itu kan 10%. Ya apa tidak? Ya. Kalau ini kan 2,5%. 2,5% hisabnya dihitung 1 tahun. Haulnya 1 tahun. Jadi jumlah 1 tahun itu dikumpulkan gaji tadi berapa jumlahnya sekian. Tapi kalau ada ingin diangsur tiap bulan boleh aja, tidak ada masalah. Iya tidak? Iya. Nah itu maksudnya. Jadi sekarang ini umumnya saya gaji 500 keluarkan 5 itu. itu gaji kita 500 itu mencukupi enggak untuk kita? Makanya dihitung satu tahun, satu bulan itu kan gaji, kan itu dihitung gaji yang di bawah ini tidak dikenakan zakat, itu kan ada kesepakatan itu. Yeah. Yang di atas ini yang kena, artinya yang memenuhi haul. Oh, yeah. Seperti kata Pak Rifani tadi, itu yang tidak memenuhi haul malah tidak ada kewajiban zakat. Iya. Yeah. Iya apa tidak? Infak sedekah. Namanya kalau mau juga itu sifatnya infak atau sedekah atau hadiah. Iya. Yeah. Bisa saja hadiah. Berarti bahkan itu sedekah itu nilainya tinggi sekali ya. Iyalah, karena sunat itu. Jadi kadang-kadang sedekah itu justru sangat tinggi, Bu ya. Bu apa namanya? Erna. Iya. Justru bagus itu dibiasakan itu. Iya, sedekah nilainya tinggi sekali. Karena kan kalau zakat kayaknya kewajiban yang harus orang ngebayar zakat itu enak nih. Iya. Tapi kalau sedekah enak sekali. Itu kan hati itu. Iya, kerelaan hati, kerelaan hati. Karena merasa harta ini juga adalah milik bersama, bukan hanya milik saya. Iya. Nah, itu. So kita mendapat harta ini kan bukan karena sendiri saja. Kalau tidak ada orang lain, mana kita dapat harta? Iya. Harta yang kita terima itu juga lewat orang banyak. Enggak buruk aja. Enggak bisa buruk, datang aja begitu kan? Seperti harta karun ketemu dapat nih, enggak bisa. Enggak bisa. Itu karena juga hasil orang banyak, hasil kebersamaan. Jadi ada yang kita miliki itu, yang kita dapat itu ada hak orang lain. Hak orang lain. Maka berikan kepada haknya untuk membersihkan diri kita. Itu. Membersihkan diri kita. Dengan membersihkan diri kita itu semua perbuatan kita menjadi amal saleh. Amal saleh. Balasannya fi dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Oleh sebab itu dalam berusaha manusia itu memperoleh akil sesuai dengan usahanya. Iya, iya. Kalau usahanya kecil ya dapatnya kecil. Soalnya besar, banyak besar. Usahanya banyak, dapatnya banyak. Makanya kata Allah di dalam surah An-Najm, wa an laisa lil insan ila masa. Tidak ada yang akan diperoleh manusia melainkan apa yang telah diusahakannya. Jadi yang kita terima itu sesuai dengan aktivitas kita. Makin banyak aktivitas, banyak kita terima. Makin sedikit, ya sedikit pula. Nah, oleh sebab itu makanya manusia itu dilarang menganggur. Sebab ini kita diingatkan, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Jadi risiko kerja ada dan risiko menganggur, ini risiko kerja. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang mukmin yang bekerja. Ya. Jadi orang mukmin yang bekerja ini kecintaan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, Pak ya. Habis lagi waktunya, Pak ya. Oh, masyaallah. Masyaallah, kita teruskan di surau saja, di surau nanti ya. Baik, baik, baik. Ya. Pemirsa televisi Indonesia yang berbahagia, tentu saja ilmu itu kita sangat haus ya. Segala macam yang telah disampaikan oleh guru kita itu begitu bermanfaat buat diri kita, dan mudah-mudahan juga buat keluarga kita, lingkungan kita. Dan mudah-mudahan dengan hidup yang dikatakan hidup untuk beramal itu adalah ya begitu seperti sehari-hari kita, namun tergantung pada innamal a'malu binniyat, tergantung pada niat kita masing-masing. Baiklah, Buya, dipersilakan untuk memberikan kesimpulan yang telah disampaikan tadi, tentu saja ditutup dengan doa. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa yang saya hormati, kesimpulannya adalah yang pertama, setiap diri kita akan sukses kalau kita bekerja. Untuk kita sukses bekerja itu, kita harus punya etos yang tinggi. Etos kerja yang tinggi. So banyak sekarang ini orang tidak punya etos kerja, malas-malas gitu kan. Sebab orang yang bekerja itu derajatnya akan ditangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi tidak mungkin kita mendapat sesuatu tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa bekerja. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama meningkatkan kerja kita, memanfaatkan alam yang sudah diberikan oleh Allah. Apalagi orang Arab pernah bilang sama saya, Indonesia al-jannatu fil ard. Indonesia ini adalah merupakan surga di bumi. Oleh sebab itu, kalau ingin kita merasa hidup di surga, mari kita meningkatkan pekerjaan kita yang menjadi amal saleh, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat menjadi milik kita insyaallah. Insyaallah. Jadi jangan ada di antara anak-anak kita ini yang menganggur. Makanya perlu adanya ilmu dan keterampilan. Jadi dengan keterampilan itu kita bisa mendudukkan hidup kita dalam bekerja sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata ayunin wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma fi lana wa li walidayna wa rahmatuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, gerakkanlah hati kami. Amin. Untuk menjadi manusia mukmin. Amin. Yang mau bekerja keras. Amin. Untuk mengolah alam yang telah diserahkan kepada kami, ya Allah. Amin. Berilah kami kemampuan itu sehingga kami bisa mendapat sesuatu yang Engkau janjikan kepada kami, menjadi umat, umatan wasatan, umat yang seimbang, hidup di dunia dan hidup di akhirat, dan sekaligus mampu di akhir hayat kami orang yang berserah diri. Amin. Kepadamu, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Gerakkanlah hati para pemuda kami. Amin. Supaya dia menjadi orang yang mau bekerja. Amin. Mau berusaha. Amin. Dan mau memanfaatkan alam, alam yang telah diberikan oleh Allah kepada kami. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Ampunilah dosa kami. Amin. Dosa para pemimpin kami. Amin. Dan dosa orang tua kami. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.